Kaka, sleep, magic potions in the compound. Setuju ke tak setuju tak kisah, kerja keras akhirnya bebas gempa. Hidup ini terlalu pendek, jadi walaupun air kolam cetek tetap semua basah. Lari macam Aaron dalam movie, macam guys must be crazy, macam boleh jadi gua. Tunggu luar gua, hutan tebal, warna hijau, kaca mata lawan silau, emdau kilau. Biar ku jalan dulu. Jalan dulu, bosku tunggu, bosku tunggu, biar ku jalan dulu. Lambat macam mana? Itu bukan hal aku, bukan hal aku, itu bukan hal aku. Biar ku jalan dulu, puas aku tunggu, puas aku. Lambat macam mana? Biar ku jalan dulu, puas ku tunggu, puas ku tunggu. Biar ku jalan dulu, lu lambat macam mana? Itu bukan hal aku, bukan hal aku, itu bukan hal aku.